Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa man saru ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih terus tidak bosan-bosannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak sekali. Bahkan di antara nikmat yang sangat besar, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mukmin. Bahkan nikmat tersebut terus berlanjut tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bergelar thullabul ilmi di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah pilih dia dari sekian banyak orang-orang yang ada, keluar dari rumahnya menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu agama. Maka itu merupakan sebuah pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semuanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, mudahkannya kita untuk datang ke masjid, belajar ilmu agama. Bahkan menjadi waktu kita sekarang ini bukan waktu yang sembarangan, waktu yang sangat strategis diisi untuk belajar ilmu agama. Karena terletak di antara dua waktu salat, salat maghrib dan menjamung salat isya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu mazala fis shalah man tadara shalah." Seorang itu dihukumi dia dalam keadaan salat selagi dia menunggu waktu salat yang setelahnya. Dan program belajar kita pada malam hari ini di antaranya adalah dalam rangka untuk menunggu waktu salat setelahnya, yaitu salat isya. Jadi duduknya antum di sini, yang pertama Allah kehendaki bagi antum semuanya, kita semua yang ada di sini, kebaikan. Jelas. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hukumi kita duduk di sini dalam keadaan salat. Dalam hadis yang tadi. Oleh karenanya semoga nikmat yang sangat besar ini ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua dan langgengkan kepada kita semuanya. Kuncinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Jikalau kalian bersyukur kepada Allah, kita semuanya bersyukur kepada Allah, kita gunakan nikmat yang besar ini untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan cara Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita semuanya itu berbagai macam cara. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jikalau kalian kufur, ya mempergunakan nikmat ini untuk selain ibadah kepada Allah, maka inna adzabi lasyadid, sungguhnya adabku amatlah sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebuah kitab yang amat sangat penting harus kita pelajari. Ya. Yang mana kitab yang akan kita pelajari adalah Asbabu Ziyadatil Iman, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iman, semangat itu butuh diperbaharui. Karena dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya iman itu naik turun. Terkadang bersemangat, terkadang naik, bahkan terkadang turun. Di antara salah satu sebab yang menjadikan iman tersebut naik yang berefek kita itu semangat dalam ibadah adalah dengan senantiasa mengisi hari-hari kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatuhu bitta'ah, kata para ulama. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan. Mengisi hari-hari kita dengan ibadah. Wa ziyadatu wa nuqsanuhu bil ma'siyah. Dan iman tersebut akan berkurang tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini akan kita pelajari apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis di sini menambahkan, membuka pembahasan inti sari bertambahnya iman adalah dengan menuntut ilmu agama. Belajar, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cabang menuntut ilmu itu banyak. Yang pertama, dengan mempelajari Al-Qur'an dan tafsirnya. Kemudian dengan mempelajari asma dan sifat, merenungi, mempelajari kandungannya, menghafal kandungannya, apa yang dikandung dalam asma dan sifat yang berjumlah 99. Kemudian di antara salah satu sebab pintu thalabul ilmi, menuntut ilmu agama selanjutnya adalah mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan malam hari ini kita akan bahas di antara salah satu pintu thalabul ilmi yang mana akan menambahkan iman kita kepada Allah adalah ta'allum atau ta'ammul mahasinud dinil Islam, mempelajari, merenungi tentang keindahan, rahasia, manfaat, faedah-faedah dari agama Islam. Kita bacakan. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ar-rabi' ta'ammul mahasinid dinil Islam. Yang keempat adalah dengan merenungi, mempelajari tentang rahasia-rahasia, buah manfaat, faedah kita menjadi seorang yang menganut agama Islam. Mengapa agama Islam? Karena agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Bahwasanya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diina falan tuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menghendaki sebuah agama selain agama Islam, "falan tuqbala min," maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, klaimnya tidak diterima, "wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia nanti di akhirat termasuk di antara jajaran orang-orang yang merugi karena menerima agama selain agama Islam. Dengan kita menjadi seorang yang menganut agama Islam, itu merupakan di antara salah satu tazkiyah, bukti Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih sebuah kemenangan yang hakiki. Agama Islam apakah masuk di dalamnya? Jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, merenungi maknanya bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah, dan dia ikhlas dalam ucapan tahlilnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan apalagi tatkala kita menganut sebagai orang yang menganut agama Islam, kemudian akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid pada akhir sakaratul maut, maka jaminan surga bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya yang ia ucapkan di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu agama Islam dengan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam datang kepada kita untuk menjelaskan kepada kita tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu diantara salah satu cabang ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ada cabang-cabangnya. Di antaranya yang pertama adalah fikihnya itu sendiri, yang kita pelajari bahwasanya rukun Islam kedua adalah sholat. Rukun-rukun sholat membaca Al-Fatihah, kemudian sunnah-sunnah wudhu apa saja, kewajiban-kewajiban wudhu apa saja, itu namanya fikih. Itu sendiri fikih yang sudah jadi. Kemudian ada yang namanya qawaid fikhiyah, ada yang namanya usul fikih. Kemudian yang keempat ada yang namanya maqasidus syariah. Tujuan agama Islam itu datang buat apa? Disimpulkan oleh para ulama bahwasanya tujuan agama Islam itu datang untuk menjaga tentang 5 atau 6 hal. Jadi agama Islam datang, kita menganut agama Islam, kita menjadi sebagai seorang muslim, agama Islam itu datang kepada kita, tujuannya tidak lepas dari 5 hal, atau yang bisa disebut dengan ad-daruriyatul khams. 5 pokok tujuan inti syariat Islam itu datang. Yang pertama, agama Islam itu datang kepada kita untuk hifdzuddin. Agama Islam itu datang kepada kita untuk menjaga agama. Menjaga agama seorang muslim, menjaga agama penganutnya. Oleh karenanya diwajibkan bagi kita untuk belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama ini akan terrealisasikan sebuah tujuan agama Islam, yaitu menjaga agama para penganutnya. Dengan memilih guru yang tepat, ya, kemudian memilih sumber-sumber yang kita jadikan sebagai sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya melarang kepada kita, agama Islam melarang kepada kita untuk tidak menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Hadis. Karena dengan tidak kita belajar, akan tidak terrealisasikan sebuah tujuan agama Islam, yaitu menjaga sebuah agama. Kemudian yang kedua, agama Islam itu datang untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Karena nyawa seorang muslim itu merupakan suatu hal yang sangat mahal. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai dunia ini hancur daripada hilangnya satu orang nyawa seorang muslim tanpa ada alasan yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallah min qatli muslimin bighairi haqq." Hilangnya dunia, hancurnya dunia, dan apa yang ada di dalamnya dari manusia, tumbuhan, hewan, lebih Allah cintai, lebih ringan di sisi Allah daripada meninggalnya satu orang muslim, tertumpahnya satu darah seorang muslim tanpa ada alasan yang benar. Nyawa seorang muslim merupakan nyawa yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dikarenakan agama Islam datang untuk menjaga sebuah jiwa, Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menumpahkan darah, seperti membunuh, ya, teror yang dapat mengganggu keamanan, dapat mengganggu stabilitas keamanan sebuah negara, masyarakat, tempat, daerah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga perasaan dan keamanan antar sama muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhah. Bahkan tidak layak bagi seorang muslim untuk membuat ketakutan kepada muslim yang lainnya, saudaranya. Hadis ini muncul kapan? Sababul wurud hadis ini adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pulang dari peperangan menuju kota Madinah. Kemudian Nabi SAW ini namanya perang, habis perang capek ya, lelah. Kemudian Nabi SAW hingga atau singgah di sebuah tempat istirahat malam. Kemudian pada waktu pagi harinya, ada di antara 100 sahabat itu yang merasa kehilangan sendal. Hilang sendalnya, dicari, gak ada, gak nemu. Muter-muter tenda, gak ketemu. Kemudian dia mengumumkan kepada saudaranya yang lainnya, apakah ente nemu sendal anak? Gak nemu, dicari muter-muter gak ketemu. Kemudian ada di antara 100 sahabat yang kemudian memberitahu ya bahwasanya inilah sendal kamu, saya sembunyikan sendal kamu. Sahabat yang satu ini bingung ya. Namanya sendalnya hilang di padang pasir, kemudian dia akan pulang dengan nyeker. Jazirah Arab merupakan tempat yang sangat panas. Krikil-krikilnya panas semuanya, apakah akan tahan kakinya dengan keadaan tatkala itu? Dia pun panik, takut mencari sendalnya yang hilang. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhah." Tidak layak bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti dan memberikan khawatir kepada saudaranya yang lainnya. Dalam rangka untuk menjaga jiwa, menjaga perasaan, menjaga keamanan dan stabilitas dalam sebuah kelompok masyarakat atau sebuah negara. Kemudian yang ketiga, agama Islam datang kepada kita untuk menjaga akal. Agama Islam datang kepada kita untuk menjaga akal. Oleh karenanya, ya, agama Islam melarang, mengharamkan kepada kita untuk mengkonsumsi, memakan, minuman, segala sesuatu yang dapat mengganggu akal sehat kita. Seperti narkoba, minuman keras, segala macam makanan dan minuman yang dapat membuat akal sehat kita hilang. Karena agama Islam menjaga akal kita. Bukan berarti agama Islam menjunjung akal seorang. Dalam artian, segala syariat harus ditimbang dengan akal, tidak. Bukan berarti juga agama Islam merendahkan akal, tidak. Akan tapi agama Islam menempatkan sebuah akal di tempat yang tepat. Ya, menjaga akal agar bagaimana kita bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Oleh karenanya agama Islam menjaga segala sesuatu yang dapat membuat akal ini hilang, diharamkan dalam syariat. Dan dianjurkan kepada kita untuk bisa ya bertanya, berobat kepada orang-orang yang memang ahlinya untuk bisa bagaimana menjaga akal kita tetap di atas fitrah agama Islam. Kemudian yang keempat, agama Islam datang kepada kita untuk menjaga harta. Hifdzul mal, menjaga harta. Dikarenakan agama Islam ingin membuat harta yang kita miliki itu berkah. Bagaimana agama Islam ingin membuat harta yang kita miliki menumbuhkan kecintaan di antara saudara-saudara kita yang lainnya. Bagaimana harta kita itu bisa menjadi kunci kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Karenanya agama Islam datang menganjurkan kepada kita untuk membayar zakat, bersedekah, memberikan hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain, ya, mana qasad shadaqatun min mal, tidaklah harta, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, sedekah aku tidak akan mengurangi harta yang kita berikan. Memang secara nominal akan berkurang, 100 ribu diinfakkan 50 ribu berkurang. Tetapi tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru harta kita yang kita sumbangkan itulah harta hakiki kita. Harta yang kita miliki tentu sangat ingin kita bawa ke dalam alam kubur atau ke akhirat. Bagaimanakah caranya? Harta-harta yang kita miliki saat ini kita bawa ke akhirat dan membawakan manfaat dengan cara diinfakkan. Karena harta kita sejatinya itulah harta yang kita makan, yang kita pakai, yang kita infakkan. Harta yang belum kita infakkan, yang belum kita pakai, yang belum kita nikmati itu belum menjadi harta kita. Harta kita yang sungguhnya adalah apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita nikmati dan kita bawa ke akhirat kelak. Itulah harta kita. Dan karena agama Islam menjaga harta, melarang kita segala macam bentuk yang dapat mengganggu harta, seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke selanjutnya, agama Islam datang menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga garis keturunan itu tetap terjaga dan tetap terhormat. Oleh karenanya agama Islam menganjurkan bagi yang sudah mampu untuk menikah, bagi yang belum mampu untuk berpuasa. Karena jangan kita pahami hadis itu setengah-setengah. Terkadang hadis yang satu ini dibuat semacam senjata untuk menembaki orang-orang yang mungkin menikahnya ditunda dulu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian itu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis tersebut itu ada lanjutannya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum bisa atau belum mampu atau untuk nanti dululah menikahnya, dianjurkan bagi dia untuk berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng bagi orang yang berpuasa. Jadi agama Islam menganjurkan untuk menikah sehingga garis keturunan akan jelas. Dan agama Islam dikarenakan menjaga sebuah nasab, melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tuntunan nasab. Berzina, ya. Bahkan hal-hal yang menyerupai perzinaan, agama Islam melarang, dan melarang segala wasilah yang dapat mengantarkan menuju sebuah perzinaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman la taf'aluz zina? Jangan kalian berbuat zina. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman demikian? Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini ingin mengajarkan kepada kita segala macam pintu yang dapat mengantarkan kepada zina ditutup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrab, janganlah engkau mendekati segala macam pintu yang dapat mengantarkan menuju sebuah perzinaan. Itu namanya dalam kaidah fikih namanya saddudz dzari'ah, menutup segala celah yang dapat mengantarkan seorang menuju kubangan dosa. Kemudian yang terakhir, agama Islam menjaga atau datang kepada kita untuk hifdzul a'rad, menjaga sebuah kehormatan. Oleh karenanya agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa membantu sesama muslim, berkata-kata yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia ucapan yang baik atau diam, dan melarang segala hal yang dapat membuat kehormatan orang muslim yang lainnya menjadi turun, ya, menjadi rendah dengan ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak menimbulkan manfaat. Itu diantara tujuan pokok syariat datang kepada kita semuanya. Yang mana agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan, bahkan mendatangkan kebaikan bagi siapa saja pemeluknya. Ya, mau dia ilmu agamanya sedikit, mau ilmu agamanya tinggi, tatkala dia menjadi seorang muslim, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tiada harganya. Karena dia menjadi seorang muslim, akan ada jaminan bagi dia untuk jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Meskipun maksiatnya banyak, akan masuk neraka dulu, dicuci di situ, kemudian masuk ke dalam surga karena dia menjadi seorang yang muslim. Fa inna dinal Islam kulluhu mahasin. Karena sungguhnya agama Islam semuanya adalah kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita sebuah ibadah satu pun kecuali pasti di situ ada faedah, baik faedahnya khalisah atau rajihah. Baik faedahnya murni atau faedahnya itu bisa kita terka, bisa kita lihat, bisa kita pelajari, ataupun faedahnya belum sampai ilmu kita untuk bisa mempelajari faedah tersebut. ibadah sholat yang kita kerjakan barusan, apakah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya membuat sebuah ibadah tersebut tanpa faedah? Tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sebuah ibadah yang tidak ada manfaatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan fahsya, fahisyah, dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Banyak faedah-faedah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ibadah kepada kita semua. Ibadah puasa yang kita kerjakan, ada faedahnya banyak sekali. Di antara tujuannya adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ibadah kurban itu ada faedahnya, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sebagai bukti apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang setia kepada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah seperti zakat, sedekah, ya, membaca Al-Quran, itu pasti ada faedah. Kemudian kebalikannya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita sebuah larangan kecuali pasti di situ ada mudaratnya, pasti ada kejelekannya, baik secara langsung kita bisa tahu, lihat kejelekannya, ataupun kejelekan tersebut belum bisa kita terka atau belum bisa kita sampai ilmu kita ke atas, atau ilmu yang berkaitan dengan masalah mudarat tersebut. Perbuatan-perbuatan dosa seperti mencuri, merampok, mengganggu orang lain, membunuh, pasti ada dosa-dosanya. Dan tidaklah sebuah syariat Allah itu datang menangani perbuatan dosa tersebut melainkan pasti ada faedah. Perbuatan membunuh, dosa membunuh, hukumannya apa? Qisas. Sebagian orang menganggap bahwa qisas ini ekstrim, keji, ya, apa, seperti yani, penuh dengan mudharat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berfirman, walakum fil qisasi hayat. Bahkan sungguhnya dalam qisas tersebut itu ada sebuah kehidupan. Tatkala orang itu melihat ayat ini hanya dengan akalnya saja, hanya dengan pola pikirnya saja, tidak mungkin, ya, bagaimana dengan perbuatan qisas tadi justru malah ada sebuah kehidupan di sana. Lawang nyawanya hilang kok malah ada sebuah kehidupan. Tapi agama Islam tidak memandang dari syariat itu. Agama Islam memandang bahwasanya dengan syariat qisas itu akan lebih menjaga nyawa kaum muslimin. Ya, apalagi ditaruh di tengah pasar, di tengah lapangan, disaksikan oleh orang lain, orang-orang yang memiliki hati untuk mungkin tatkala itu dendam, ya, punya niatan tidak bagus kepada saudaranya, ingin membunuh, tatkala melihat hal tersebut takut, tatkala melihat hal tadi terhenti untuk melakukan perbuatan membunuh tadi, akhirnya terjagalah nyawa-nyawa kaum muslimin yang lainnya. Ini baru satu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan syariat-syariat yang lainnya? Aqaidu asahul aqaid, bahwasanya agama Islam akidahnya merupakan agama Islam yang memiliki akidah yang sangat baik, yang sangat benar, yang sangat tinggi. Ya. Wa asdaquha wa anfa'uha. Bahkan akidah Islamiyah merupakan akidah yang sangat baik, yang sangat bermanfaat bagi penganutnya. Wa akhlaquhu ahmadul akhlaqi wa ajmaliha. Bahwasanya akhlak yang dipelajari, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan akhlak yang paling baik dan paling indah. Agama mana yang mengajarkan kepada penganutnya untuk bisa beradab di dalam kamar mandi? Agama Islam semuanya diajarkan bagaimana tatkala kita bangun tidur baca doa, bagaimana tatkala kita bangun tidur sunah-sunahnya bagaimana. Tidak mencelupkan air ke dalam bejana langsung, kan, tapi dicuci dulu tangannya, berwudu, sholat, ya. Agama Islam mengajarkan kepada kita bagaimana tatkala kita mimpi buruk, bangun tidur malam mimpi buruk, bangun tidur kemudian baca doa, meludah ke kiri 3 kali membaca muawwidzat. Bagaimana agama Islam mengajarkan tatkala dalam kamar mandi enggak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat, masuk dengan kaki kiri membaca doa. Di dalam kamar mandi tidak boleh membawa lafzul jalalah, tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, harus cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Tatkala keluar dari kamar mandi mengeluarkan kaki kanan dahulu, membaca doa dan sebagainya. Bahkan Salman Al-Farisi pernah ditanya, dites oleh salah seorang Yahudi, "Ya Salman, wahai Salman, apakah benar dalam agama kalian, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang mengajarkan segala macam sesuatu sampai dalam kamar mandi?" Jadi agama orang-orang Yahudi ini niatnya membuat down Salman, mengejek Salman. Salman ini dari bangsa Persia ya, bukan dari bangsa Arab, karena namanya Salman al-Farisi dari bangsa Persia. Kemudian Salman mengatakan, "Bala," dengan bangga dia mengucapkan, "Ya, agama saya merupakan agama yang mengajarkan segala sesuatu sampai pun dalam urusan kita buang hajat." Diajarkan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tatkala hukumnya tidak ada air, batu menggantikan air, kemudian bagaimana tidak ada batu dan sebagainya, semua diajarkan dalam agama Islam. Tinggal kita mempelajari agama Islam ini dengan baik dan benar. Wa bihadzal nadhar al-jalil wa ta'ammul jamil fi mahasin hadzal din yuzayyinullahu al-iman fi qalbil 'abdi. Dan dengan ta'ammul yang baik, renungan yang baik, pelajaran yang bagus dalam agama Islam ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala semakin menghiaskan iman seorang hamba di dalam hatinya. Bagaimana tatkala kita itu merenungi agama Islam dengan segala kebaikannya, rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan semakin kuat dan kecintaan kita ke dalam agama Islam semakin besar. Kalau sudah cinta sama agama sendiri, kalau sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan yang awalnya berat akan menjadi mudah. Termasuk di antaranya adalah kunci bertambahnya iman adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah seperti mengadukan permasalahannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat syariat Islam ini penuh dengan larangan. Perintahnya banyak, larangannya juga banyak. Disuruh salat, panas-panas duhur-duhur salat ya. Subuh-subuh waktu enaknya tidur disuruh salat, zikir, membayar zakat, sedekah, haji. Akhirnya sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah ingin bagaimana Nabi membuat sebuah solusi bagi dia. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam ini sudah banyak saya pakai. Berat saya pakai. Bingung saya bagaimana, syariat Islam ini banyak sekali yang buat saya keberatan. Salat, zakat, haji. Banyak syariat Islam ini yang membuat saya jenuh. Fababun natamassaku bihi jami, maka tunjukkan kepada saya sebuah solusi biar saya ini bisa langsung dapat pahala semuanya. Jadi satu amalan dapat pahala haji, umroh dan sebagainya. Intinya apa? Ingin instan sahabat satu ini. Dan itu wajar ya, kita sebagai manusia terkadang merasa lelah, merasa futur, ya merasa kok enggak semangat lagi ibadah, itu wajar. Bahkan dialami oleh para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dia sebuah solusi yang mungkin tatkala kita melihat Nabi ini justru malah nambah kerjaan kepada para sahabat ini, salah satu sahabat ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanu karotban bidzikrillah." Senantiasakanlah lisan Anda itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah datang kepada Nabi itu penuh dengan unek-unek, niatnya ingin dikurangi ibadahnya, tapi sama Nabi justru malah ditambah sama Nabi. Suruh banyak berzikir antum. Tapi tatkala kita melihat agama Islam ini dengan pikiran yang murni, yang jernih, justru malah dengan banyak kita berzikir akan menumbuhkan ketenangan dalam hati. Justru akan menambahkan iman kita kepada Allah. Tatkala iman sudah bertambah, kecintaan dalam hati sudah bertambah, apapun syariat Allah yang datang kepada kita akan kita laksanakan. Karena salah seorang pepatah Arab pernah mengatakan, "Man ahabba syai'an katsura dzikruhu." Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebut sesuatu tersebut. Tatkala kita mencintai agama Islam, mencintai ya Rasulullah, mencintai syariat Islam, akan membuat kita banyak menyebut agama Islam tersebut membuat hati tenang, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Adalah orang-orang yang beriman yang hati mereka tenang tatkala berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati kita menjadi hati yang tenang. Kemudian, kama imtanna bihi ala khiyari khalqihi biqaulihi wa yuhabbibuhu ilaih, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut cinta kepada agamanya. Kama imtanna bihi ala khiyari khalqihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada hamba-hamba atau makhluk-makhluk pilihannya dari kalangan para nabi dan para rasul, as-siddiqin wasyuhada wasalihin. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka cinta kepada iman mereka, menjadikan iman merupakan suatu hal yang paling dicintai oleh mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu terhias dalam hati orang-orang yang beriman. Fayakunul imanu fil qalbi a'dhamul mahbubat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman di dalam hati sebagai suatu hal yang paling dicintai oleh orang tadi. Wa ajmalu asya', dan suatu hal yang paling indah. Wa bihadza yadhuqul 'abdu halawatal iman. Dan oleh sebab ini seorang hamba akan mudah merasakan manisnya keimanan. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana seorang hamba, seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasulnya di dalam posisi yang tidak ada posisi yang paling dicintai kecuali Allah dan Rasulnya, mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yajiduha fi qalbihi, dan ia akan mendapati kecintaan tersebut dalam hatinya. Mungkin ini ya berapa faedah yang dapat kita pelajari tentang masalah keindahan agama Islam. Jadi ya, antara termasuk cara kita mencintai agama Islam dengan mempelajari bab yang sebelumnya, yaitu mempelajari sunnah atau mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya Nabi. Ya, bahkan ini kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin akan menambahkan cinta kita kepada Nabi dalam masalah keindahan agama Islam. Salah seorang sahabat, atau pada suatu hari, tatkala beberapa waktu sebelum perang Khaybar, ya, perang melawan orang-orang Yahudi, dan ini merupakan perang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan bangsa Yahudi. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya bangsa Yahudi terbagi menjadi tiga di kota Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Quraidah, yang terakhir adalah di Khaybar. Karena orang-orang Yahudi tatkala mendengar kabar Nabi terakhir akan muncul yang dikira dari bangsa Yahudi, kabur di dua tempat. Yang pertama Khaybar, kemudian yang terakhir adalah Yathrib atau Madinah. Kenapa kabur ke tempat dua ini? Karena dua ini, tempat inilah yang dinobatkan sebagai tempat yang paling banyak pohon kurmanya, dan Nabi terakhir akan hijrah kepada tempat yang paling banyak pohon kurmanya, yaitu kota Khaybar. Sebelum perang Khaybar itu terlaksana, ya, pada waktu salat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la'utiyanna hadhihi ar-ra'yata ghadan rajulan yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Besok saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang laki-laki tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Para sahabat tatkala mendengar berita tadi berlomba-lomba, siapa yang gak pengen dicap sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasulnya dan Allah cinta kepada dia. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat Umar tatkala itu, wallahi saya gak pernah pingin jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Ya, kita kan dianjurkan tidak boleh ingin menjadi pemimpin, ya. Tapi Umar tatkala itu, wallahi saya tidak pernah mendapati hari saya ingin menjadi pemimpin, mau pemimpin perang, pemimpin tatkala itu, kecuali pada hari itu. karena akan mendapatkan stempel sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai kepada orang tadi. Akhirnya Umar karena memiliki badan besar beliau berusaha menampakkan kalau beliau itu dilihat oleh Nabi SAW. Tatkala beliau menghadap ke sana, Umar berusaha muncul di sana. Tatkala Nabi SAW melihat ke arah kiri, Nabi apa Umar muncul di arah sana juga, berusaha menampakkan aku iki lho Rasulullah pilihan itu sebagai orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam diskusi yang lama, akhirnya Nabi SAW mencari Aina Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Umar pun sedikit kecewa, karena saya sudah ingin menjadi pemimpin wahai Rasulullah. Saya ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan saya juga distempel orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Jarang-jarang Nabi SAW memberikan stempel langsung bahwasanya bendera ini akan saya kasihkan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sehingga Umar pun ingin menjadi pemimpin tatkala itu. Kemudian dilaporkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, huwa yashtaki aynai. Wahai Rasulullah, Ali itu matanya sakit, kedua matanya, karena kena sabetan pedang tatkala perang yang sebelumnya. Akhirnya Ali pun dihadirkan di hadapan Nabi SAW. Fabasaqa fi aynaihi ka'allam yakun bihi wajah. Kemudian Nabi pun meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Ka'allam yakun bihi wajahun, sehingga ludahnya Nabi itu berakibat dalam matanya ke dalam matanya Ali, sehingga tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Ini Nabi SAW ya, dengan dicontoh, ini mukjizatnya Nabi SAW. Nabi SAW meludah kakinya para sahabat, langsung sembuh patah kakinya. Nabi SAW meludah ke matanya Ali, sembuh matanya langsung. Kemudian diserahkanlah bendera tersebut ke sahabat Ali bin Abi Thalib, yang kemudian beliau memimpin perang tatkala perang Khaybar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Khaybar takluk di tangan Ali bin Abi Thalib. Faedahnya yang kita dapati adalah bahwasannya ya, agama Islam merupakan agama yang indah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan para sahabat dengan posisi yang benar sehingga tidak mengecewakan yang lainnya, sehingga menjadikan para sahabat yang lainnya untuk terus berlomba-lomba memahami, mempelajari agama Islam ini dengan baik dan benar. Apakah Umar kemudian marah dendam kepada Ali? Tidak tatkala itu. Umar justru malah nerima, karena memang ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita inginkan justru malah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita kepada kehendak yang lainnya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Skenario Allah Subhanahu wa taala ke depannya kita tidak pernah mengetahuinya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.